Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan mengkaji surat Al-An'am ayat kelima, surat keenam dari urutan surat Al-Quranul Karim. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Faqad kazzabu bilhaqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Sesungguhnya mereka telah mendustakan yang hak, mendustakan Al-Quran, tak kalah sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat kelima sangat terkait erat dengan ayat keempat. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, ayat keempat dan kelima ini mengindikasikan tiga hal. Pertama, yaitu penentangan, mu'ridun, menolak kebenaran, menolak Al-Quran, menolak ayat kauniyah, tanda-tanda alam, menolak mukjizat Rasul. Yang kedua, mendustakan, faqad kazzabu. Dan yang ketiga, yastahzi'un, menghina. Ini adalah merupakan kronologis yang beruntun. Pertama, biasa orang menolak. Kalau dia tidak suka, kebiasaan manusia kalau sudah tidak suka, ditolak. Ketika tidak suka, ditolak, itu satu fase. Ada orang yang berhenti di situ. Saya tidak mau, ya sudah, saya tidak membelinya. Tetapi ada orang yang lain sudah tidak mau dan tidak membeli, didustakan. Barang yang bagus dibilangnya itu barang-barang kadaluarsa atau ada pembusukan. Dan yang lebih jelek lagi, sudah didustakan, diolok-olok, dijadikan bahan ejekan. Ini merupakan suatu hal yang tidak layak untuk dilakukan oleh manusia apapun. Jadi sebenarnya dalam hal pilkada ini juga perlu kita sampaikan bahwa ketika Anda tidak ingin memilih satu partai atau satu orang, jangan sampai mengolok-olok orang tersebut. Jangan sampai mendustakan dia atau membuat black campaign. Kita sebagai orang Islam, siapapun partai dan golongan atau orangnya, sepakat bahwa buruk sangka bukanlah ajaran Islam. Dan mengolok-olokkan orang lain walaupun itu benar atau salah juga adalah perbuatan yang salah. Toh kembali bahwa segala perbuatan itu Allah yang melihat dan Allah yang menilainya, bukan kita sebagai manusia menilai pekerjaan manusia yang lain. Ini mungkin pengantar dari saya, mungkin Ustaz Perdana bisa menambahkannya. Iya, saya melihat satu hal yang penting dari keterangan kazzabu bil haqqi, bahwasanya salah satu apa namanya kebiasaan ya, bahwasanya yang namanya kebenaran itu akan selalu mendapatkan tantangan. Salah satu bentuknya adalah pendustaan daripada kebenaran itu. Kenapa kebenaran itu didustakan? Karena memang ada faktor-faktor yang menyebabkan pendustaan itu. Mungkin disebabkan karena keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, begitu. Sebagaimana terjadi pada zaman Rasulullah. Ketika Rasul itu mengumumkan dirinya sebagai Rasul dan menyampaikan ajaran Allah, ternyata para kaum kafir Quraisy Mekah menolak mentah-mentah yang pembesar-pembesarnya. Kenapa? Karena mereka tidak ingin toh nanti kalau mereka menerima, mereka akan disamakan kedudukannya dengan para hamba sahaya dan itu akan merugikan mereka. Jadi faktor tidak mau rugi, artinya ada hal-hal yang mereka tidak inginkan itu sehingga membuat mereka mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga apa yang terjadi sampai saat sekarang ini di mana kebenaran itu akan tetap mendapatkan berbagai macam tantangan ya. Pembusukan dari para ulama ya, yang dilakukan oleh sebagian pihak, kemudian berbagai tindakan-tindakan negatif dengan penyebaran isu sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Ustaz Jenal Arifin, itu adalah satu tindakan yang sebenarnya tidak patut untuk dilakukan, terutama sekali untuk masalah pilkada ini. Sebagai seorang muslim tidak dibenarkan untuk menyebarkan isu-isu negatif tentang orang lain walaupun memang terbukti orang itu melakukannya. Katakanlah seperti korupsi, dia benar-benar korupsi. Tapi kita tidak diperbolehkan untuk menyebarkan isu itu. Kenapa? Karena yang tindakan yang paling layak yang dilakukan oleh umat Islam saat sekarang ini adalah bagaimana dia berusaha untuk menampilkan kebaikan saudaranya. Karena di dalam hadis sendiri Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan malam yasturu abdan fil dunya lam ma satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang tidak menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah tidak akan menutup aibnya di hari akhir nanti. Ya, ini yang harus kita lakukan, bagaimana kita berusaha untuk menampilkan gambaran para tokoh-tokoh kita dengan gambaran baik. Iya. Kalau kita lihat ayat kelima dari surat Al-An'am ini, Allah Subhanahu wa taala sebagai penentu. Iya. Maka di situ disebutkan kita sebagai manusia berbuat baiklah. Kalau misalnya ada kawan yang tidak berbuat baik, Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Tolong saudaramu yang zalim dan yang mazlum. Para sahabat bertanya, bagaimana kita menolong sahabat kita yang zalim? Yang zalim? Caranya cegah mereka supaya tidak melakukan kezaliman berikutnya. Cara mencegahnya dengan menasihatinya. Dalam Islam disebutkan cara-cara berdakwah menasihati yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak temanmu mengarah kepada kebaikan dengan penuh bijaksana, bukan cara menjelek-jelekkannya, dan kemudian mau'izah hasanah, nasihat dengan penuh yang baik. Kemudian kalaupun harus berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan. Mungkin tidak berapa lama lagi akan terjadi kampanye di Sumatera Utara ini. Saya rasa siapapun orangnya, baik Islam ataupun non-Islam, kita sebagai warga negara Indonesia yang bersahabat tentu saja menginginkan Sumatera Utara ini tetap damai. Untuk itu, ketika disebutkan Allah fasofa ya'tihim, ada masanya nanti Allah akan membuka siapa yang baik dan siapa yang tidak baik. Amba umaka nubi yastahzi'un. Yang memperolok-olok boleh jadi tidak lebih baik daripada orang yang diperolok-olok. Belum tentu dosa besar yang dilakukan oleh seseorang itu tidak dihapuskan Allah. Iya. Boleh saja Allah menghapuskan dosa besar seseorang dengan istighfarnya, dengan perbuatan baik yang begitu banyak untuk menutupi kejahatan yang pernah dia lakukan. Sebaliknya, orang-orang yang memperolok dosa-dosa kecil yang dilakukan berkesinambungan akan menjadi besar. Ini merupakan pembelajaran bagi kita. La kabirata mal istighfar wala shaghirata mal israr. Tidak ada dosa besar kalau dia memohon ampun terus-menerus, dan tidak ada dosa kecil kalau misalnya dilakukan berterusan. Iya. Ada satu kisah yang menarik pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan keterangan ayat ini. Fasau fa ya'tihim amba umakanu bihi yastahzi'un, bahwasanya kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita yang selalu mereka perolokkan. Pada zaman Rasulullah ada seorang yang bernama Walid bin Mughirah, seorang yang kaya, akan tetapi selalu memperolok-olok Rasulullah dengan mengatakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah dongeng-dongeng yang pernah disampaikan oleh orang dahulu kala. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan kelak akan kami beri tanda dia di belalainya. Ya, dalam surat Al-Qalam ayat 15 sampai 16. Dan ternyata memang akhirnya Walid al-Mughirah tadi dihukum oleh Allah dengan berita yang sampaikan Allah tadi, dengan memberikan tanda bagi hidungnya, sehingga akhirnya terkenallah dia menjadi Walid Mughirah yang punya tanda di hidungnya. Ya, walaupun dia sebenarnya seorang yang kaya, tapi karena selalu memperolok akhirnya diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tindakan dan perbuatan kita itu juga akan berbalik kepada kita sendiri. Akhirnya kalau kita melakukan perbuatan baik, maka insya Allah kebaikan yang akan kita peroleh. Akan tetapi kalau kita melakukan tindakan yang tidak benar atau tindakan-tindakan negatif, maka kita juga yang akan menuai hasilnya. Mungkin tidak saat itu secara langsung, akan tetapi kelak hukum karma itu akan berlaku. Karena hukum karma itu adalah merupakan bagian dari sunnatullah. Kalau kita menzalimi orang, satu saat nanti pasti kita akan dizalimi oleh orang lain. Tidak mesti langsung dari orang yang kita zalimi, akan tetapi mungkin saudaranya, anak cucunya atau siapapun yang kelak akan melakukan tindakan yang tidak baik kepada kita. Jadi memburuk-burukkan nama seorang muslim itu akan menyebabkan pada satu saat juga nama kita akan diburukkan oleh orang lain. Iya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz. Perdana, man sataro aiban satarohullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seseorang, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa sih yang tidak punya aib di antara manusia? Semuanya punya aib. Tetapi bagaimana kita menjaga aib ini supaya tidak menjadi kehancuran bagi diri kita sendiri? Karena disebutkan Allah, ketika sebut Nabi Muhammad SAW, ketika kita membuka aib orang, aib kita pun terbuka, tidak saja di dunia tapi juga di akhirat. Dan sebaliknya, ketika kita menutup, Allah akan menutup aib itu di dunia dan di akhirat. Jadi sebenarnya black campaign itu merugikan pribadi, dan berkampanye yang bijak santun itu merupakan suatu keberuntungan bagi para pelakunya. Jadi ini pelajaran yang berharga pada ayat kelima dari surah Al-An'am. Saya kira juga Ustaz Jainal, orang-orang yang menghembuskan isu-isu negatif tentang seseorang itu karena dia sendiri tidak tahu akan aib dirinya gitu. Menyebarkan aib orang lain, dia sendiri tidak tahu aib dirinya, atau dia merasa aibnya lebih besar daripada aib orang, sehingga akhirnya untuk menutupinya dia kemudian menyebarkan aib orang lain. Iya, jadi ada pepatah bahasa Indonesia itu Pak Ustadz ya. Iya. Gimana? Kuman di seberang lautan kelihatan gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Jadi sebenarnya di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala, fa sawfa yatihim amba umakanu biyastahziun. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Jadi terkait erat tentu saja ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada kaum kafir Quraisy, terutama kepada Walid bin Mughirah, tetapi juga pada kaum kafir Quraisy pada umumnya, dan juga bagi siapa saja orang yang selalu memperolok-olok orang lain. Jadi ayat suci Al-Quran bukanlah merupakan satu kasus dan itu untuk itu saja, karena ada kaidah yang mengatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bikhususis sabab. Jadi pembelajaran itu bukan karena sebab tertentu, tapi karena umumnya lafaz. Yeah. Lafaz ini bersifat universal. Jadi kata-kata fasofa ya'tim amba umaka nubiyastahziun, walaupun terkait kepada Walid bin Mughirah atau kaum kafir Quraisy pada waktu Nabi Muhammad hidup, tetapi ini berlaku universal kepada siapa saja, baik dalam keadaan kampanye atau dalam kehidupan sehari-hari Ustaz ya. Karena memang ada orang yang hobinya itu sifatnya gosip itu. Iya. Jadi suka memperolok-olok orang lain, kalau misalnya tidak berbicara menggosipkan orang lain rasanya tidak afdol ini lisan. Maka di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan suka menggosip, jangan suka memperolok-olok orang lain, karena lebih baik lidah kita ini seperti yang disebutkan oleh Ayub alaihissalam tadi, seperti lisanan zakiro, lisan yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mungkin ada rasa gatal lah ingin bercerita kepada orang apa menggosip, baguslah mengucapkan kata-kata zikir, dan itu lebih besar manfaatnya bagi kehidupan kita dan bagi masyarakat di sekitar kita. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, nampaknya kajian kita sudah selesai. Yang dapat diambil kesimpulan di sini bahwa apapun ceritanya, hidup bermasyarakat itu indah. Maka keindahan bermasyarakat itu jangan sampai kita rusak dengan timbulnya fitnah, dengan memperolok-olok orang lain. Karena semua manusia tidak ingin difitnah, dan semua manusia tidak ingin diperolok-olok. Dan menjadi pembelajaran bagi kita bahwa memfitnah dan memperolok-olok itu dapat merusak sendi-sendi kemasyarakatan, dan itu tentunya tidak baik bagi diri dan masyarakat di sekitar kita. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih banyak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.